Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tata cara atau kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-88. Ana Abi Qilabata Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik ibn Huwairis fi masjidina hadha فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي كلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد أمر ابن سلمة الجرمي. Dari Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri, ia menuturkan Malik ibn al-Huwairis datang kepada kami di masjid kami. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku akan melakukan solat atau mengimami solat kalian, dan tidaklah aku solat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi aku solat ini untuk menjelaskan kepada kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Kemudian rawi berkata kepada Abi Kilabah, bagaimana ia melakukan solat? Kemudian Abi Kilabah mengatakan, seperti solatnya guru kita ini, di mana ia duduk setelah menegakkan kepala dari sujud sebelum dia berdiri. Dan yang dimaksud dengan syekh atau guru mereka yaitu Abu Yazid yang bernama Amr ibn Salamah al-Jarmi. Nah, di dalam hadis ini ya, Abu Kilabah seorang tabi'in menceritakan bahwasannya seorang sahabat yang bernama Malik ibn al-Huwairith, ya, jadi sahabat Nabi SAW yang bernama Malik ibn al-Huwairith itu datang kepada kami ya, di masjid kami ini. Kemudian ya, Malik ibn al-Huwairis ini mengatakan bahwasannya saya datang kepada kalian untuk mengimami ya, kalian sholat, dan dia tidak memaksudkan sholat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia memaksudkan untuk melakukan sholat tersebut ya, mengajarkan bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, Malik ibn al-Huwairis ini melakukan solat dengan tujuan untuk mengajarkan ya, orang-orang yang ada ketika itu. Di mana pengajaran yang dilakukan oleh Malik ibn al-Huwairis ini adalah pengajaran dengan praktek. Sehingga ya, pengajaran dengan menggunakan praktek ini ya, lebih dapat difahami ya, oleh orang-orang yang melihat. Kemudian ya, rawi hadis ini mengatakan ya kepada Abi Kilabah, bagaimana Malik ibn al-Huwairits ini ya melakukan salat ya seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya beliau berkata bahwasannya dia melakukan salat seperti salatnya guru kita yaitu Abu Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi, di mana beliau duduk sebentar ketika bangun dari sujud ya sebelum dia berdiri. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi hadis ini menceritakan tentang satu duduk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah ya bangun dari sujud dan sebelum hendak berdiri. Dan ini dikenal dengan oleh para ulama disebut dengan jalsah al-istirahah. Jadi duduk istirahat. Yang itu kadang dilakukan misalkan pada rakaat yang pertama ketika hendak berdiri kepada rakaat kedua itu sebelumnya duduk istirahat dulu. Atau misalkan pada rakaat yang ketiga ketika hendak berdiri pada rakaat yang keempat itu duduk istirahat terlebih dahulu setelah sujud yang kedua. Nah, ini disebutkan oleh para ulama adalah dengan jalsah istirahah. Jadi duduk istirahat. Nah, para ulama ya bersepakat bahwasannya duduk istirahat ini diperbolehkan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah hal ini dianjurkan ataukah tidak. Jadi mengenai hukum kebolehannya adalah boleh ya, tetapi apakah ini sesuatu yang dianjurkan ataukah tidak, ataukah ini termasuk hal di dalam sunnah Nabi SAW ataukah bukan. Nah, Imam Syafi'i di dalam pendapat yang masyhur dalam madhabnya, demikian pula Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat darinya, demikian pula dipilih oleh penulis Al-Khallal ya, mereka berpendapat bahwasanya duduk istirahat ini dianjurkan, dan itu berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ya. Artinya apa? Kalau itu dianjurkan berarti hal ini dilakukan secara terus-menerus. Artinya ketika melakukan sholat hendak ya berdiri dari rakaat yang pertama kepada rakaat kedua ataupun pada rakaat ketiga kepada rakaat keempat ya, duduk istirahat terlebih dahulu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i ya, dan kemudian Imam Ahmad ya dalam satu riwayat darinya ya, ini dianjurkan. Artinya apa? Ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian ada sebagian yang berpendapat bahwasannya hal ini tidak dianjurkan. Ya, hal ini tidak dianjurkan. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat adalah seperti Umar ibn al-Khattab, ya, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas ya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berpendapat tidak dianjurkan. Demikian pula pendapat ini didukung oleh para ulama kalangan ahli hadis seperti Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Ishaq ibn Rahawayh. Kemudian dari para imam ya madhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik ya. Kemudian juga salah satu riwayat yang masyhur dari Imam dalam madhab Imam Ahmad ya. Kemudian juga beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya ya hal ini tidaklah dianjurkan ya, artinya apa? Ditinggalkan. Ya, dilihat juga dari apa? Ya, kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang tata cara seperti ini. Ya, artinya apa? Hal ini tidak dianjurkan sehingga ya itu ditinggalkan. Ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan wa alaihil amalu inda ahlil ilmi. Wa qala Abu Zinad tilka sunnah. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Kemudian ya Abu Zinad mengatakan bahwasanya hal itu termasuk di dalam sunnah. Nah, artinya apa? Memang tidak ada duduk istirahat. Ya, tidak ada duduk istirahat pada asalnya. Sehingga duduk istirahat ini disebutkan sebagai ya duduk tambahan. Karena nanti ketika seseorang itu setelah sujud kemudian akan berdiri, kemudian diselangi dengan duduk, maka di situ tidak ada bacaan khusus. Ya, apa yang dibaca ketika duduk tersebut. Ya, kemudian juga apa? Ketika akan ya bangun dari sujud kemudian duduk istirahat sebentar, itu tidak dimulai dengan takbir. Kemudian setelah ya duduk istirahat kemudian akan bangkit untuk berdiri pun tidak dimulai atau diucapkan takbir seperti itu. Artinya apa? Duduk istirahat ini sebetulnya bukan bagian daripada apa? Salat. Ya, sehingga disebutkan dengan al-harakatu zaidah. Jadi apa? Ya, gerakan tambahan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Nah, kemudian ya, sebagian ulama ya lebih cenderung ya berpendapat bahwasanya hal itu dilakukan ketika ada kebutuhan. Ya. Contohnya seperti apa? Min kibarin au dha'fin. Ketika seseorang itu sudah dalam kondisi tua, kemudian kalau misalkan dari sujud langsung berdiri dengan bertumpu kepada kedua lutut, itu mungkin akan terasa apa? Ya, berat seperti itu. Karena kondisi yang sudah tua atau ya, yang kedua karena kondisi yang lemah misalkan. Ya. Nah, sehingga apa? Untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada tentang masalah ini, ya, maka apa? Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal itu dilakukan kalau ada apa? Kebutuhan. Ya, jadi bukan merupakan sunnah secara mutlak, bukan juga sesuatu yang harus ditinggalkan secara mutlak, tetapi apa? Itu dilakukan karena ada kebutuhan. Nah, apalagi hadis-hadis yang menceritakan tentang ini adalah ya ketika Nabi SAW itu melakukannya memang pada saat atau pada kondisi di mana ya badan beliau itu sudah mulai apa? Sudah mulai gemuk seperti itu. Nah, sehingga apa? Beliau melakukan duduk istirahat tersebut. Nah, sehingga apa? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam bukunya Al-Mughni beliau mengatakan ya wa hadza fihi jam'un bainal akhbar. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang menggabungkan seluruh hadis, wa tawassutun bainal qaulaini, dan pendapat yang moderat, pertengahan dari dua pendapat yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi dalam masalah ini ya sebagian ulama mengatakan itu adalah sunnah secara mutlak, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan ini adalah bukan sunnah sehingga meninggalkannya. Dan sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, adalah apa? Hal itu dilakukan karena ada kebutuhan. Seperti ketika ya apa namanya lemah ataupun ketika sudah tua. Nah, kemudian dari hadis ini ya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah istihbabu jalsatil istirahah wa taqaddumu anna as-sahiha istihbabuha lil hajah. Jadi dianjurkannya duduk istirahat, dan seperti penjelasan sebelumnya bahwasannya yang benar atau pendapat yang kuat ya kesunahan ataupun dianjurkan itu karena ada hajah ataupun karena ada kebutuhan. Artinya kalau memang tidak butuh ya, ya seperti memang kondisi yang sedang kuat dan lain sebagainya, lebih baik apa? Dia bertumpu kepada apa? Kedua lutut, dan tidak nanti apa namanya melakukan duduk istirahat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, anna maudi'aha indan nuhud minas sujud ilal qiyam. Dan duduk istirahat ini dilakukan ketika hendak bangkit dari sujud, ya, ketika akan apa? Berdiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, annal qasda minha al istirahat li bu'dis sujud minal qiyam. Nah, jadi apa? Maksud dari duduk istirahat ini adalah apa? Jadi maksud dari duduk ini adalah untuk istirahat. Kenapa? Karena panjangnya jarak antara sujud dengan berdiri. Ya, karena apa? Ketika orang itu sujud kemudian akan berdiri itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang lain. Nah, sehingga apa? Ya, ketika itu dibutuhkan duduk istirahat itu untuk apa? Ya, untuk duduk tersebut untuk sekedar apa? Istirahat. Ya, seperti itu. Nah, lidza lam yushra laha takbirun wala dzikrun. Nah, sehingga apa? Tidak disyariatkan ketika itu takbir ataupun zikir-zikir tertentu. Artinya apa? Ketika bangun dari sujud, ya, yang seharusnya takbir itu hendak berdiri, tetapi apa? Itu tidak dianjurkan, ya, atau tidak disyariatkan ketika bangun dari sujud itu Allahu Akbar kemudian duduk. Setelah itu duduk sebentar, bangkit lagi untuk berdiri, Allahu Akbar kembali. Dan ketika duduk pun tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Nah, sehingga apa? Ya, karena ini tidak disyariatkan, ya, sehingga apa? Ya, tidak ada zikir-zikir tertentu. Jadi ini termasuk adalah harakah zaidah. Jadi gerakan apa? Gerakan tambahan. Nah, gerakan tambahan seperti ini boleh untuk dilakukan ketika memang ada apa? Hajah ataupun ada kebutuhan. Karena pada asalnya dia bukan bagian daripada apa? Salat, seperti itu. Kemudian yang keempat, jawazut ta'lim bil fi'li liyakuna abqa fi dhihnil muta'allim. Ya. Jadi bolehnya mengajarkan dengan praktek. Ya. Supaya apa? Supaya pengajaran itu bisa lebih, ya, apa, mudah difahami dan lebih apa namanya? Lebih melekat di dalam, ya, pikiran orang yang belajar. Nah, apalagi ketika apa kita melakukan, ya, seperti apa mempelajari salat seperti itu. Ya, kalau dalam hadisnya disebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, tentu apa? Ini bisa difahami bahwasannya hadis Nabi SAW ini ditujukan kepada para sahabat yang memang melihat langsung bagaimana tata cara apa Rasulullah SAW melakukan sholat. Tetapi bagi orang-orang setelahnya, ya, setelah Nabi SAW itu wafat, tentu apa? Tidak bisa melihat bagaimana tata cara Nabi itu melakukan sholat. Yang bisa adalah apa? Kita bisa melihat bagaimana cara sholat orang yang pernah melihat Nabi SAW itu sholat, atau kita, ya, melakukan sholat sesuai dengan apa yang diberitakan oleh orang yang pernah melihat bagaimana Nabi SAW itu melakukan sholat. Nah, sehingga apa? Terkadang dalam masalah-masalah seperti ini banyak sekali interpretasi penafsiran yang mungkin itu berbeda, ya. Nah, sehingga apa? Dalam masalah seperti ini banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat, ya, di dalam masalah apa? Masalah sholat seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, jawazu fi'lil ibadah li ajli ta'lim. Jadi bolehnya kita melakukan ibadah dengan tujuan pengajaran. Ya, artinya apa? Boleh kita melakukan sholat, tapi tujuan sholat itu untuk mengajarkan, ya, bukan dalam rangka untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa min tasyrik fil amali, dan itu bukan penggabungan niat di dalam satu amal. Ya, artinya apa? Sekalian ibadah, sekalian juga apa? Mengajarkan. Tetapi betul-betul dia melakukan sholat ini apa? Dalam rangka untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya. Fa innal aslal ba'is ala hadhihi shalah huwa iradatu ta'lim. ya. Jadi kalau kita melihat dalam hadis ini, ya artinya apa? Sahabat yang melakukan sholat, maka ya niat asalnya itu adalah apa? Untuk mengajarkan. Nah, tetapi apa? Mengajarkan itu adalah wahuwa kurbatun kama annas sholata kurbatun. Jadi sholat dengan tujuan mengajarkan adalah ibadah, ya, sebagaimana sholat secara substansinya juga dia adalah apa? Ibadah. Nah, jadi intinya boleh kita melakukan sholat dengan tujuan untuk apa? Mengajarkan kepada orang-orang lain, seperti itu. Ya, kemudian kita menginjak pada hadis yang ke-89, an Abdullah ibni Malikin ibnu Buhaynata radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Ya, dari Abdullah ibnu Malik ibnu Buhaynah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia salat maka dia merenggangkan, ya, antara kedua tangannya sampai terlihatlah, ya, putih kedua ketiaknya. Nah, di dalam hadis ini, ya, diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan penuh, ya, apa namanya, penuh, ya, semangat, ya, sehingga beliau memberikan setiap anggota badannya itu adalah, ya, haknya masing-masing untuk melakukan ibadah. Nah, sehingga ketika beliau itu bersujud, beliau merenggangkan kedua tangannya, ya, sehingga saking merenggangkan kedua tangannya itu apa, nampaklah kedua apa, putih kedua ketiaknya. Jadi tidak terlihat hitam, ya. Jadi terlihatnya putih, ya. Putih itu berarti apa? Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Ya, tidak ada rambut yang tumbuh. Artinya apa? Rambut yang tumbuh itu dibersihkan. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, ya, telah membersihkan rambut yang tumbuh di kedua ketiak, ya. Selain ini sebagai bentuk, ya, kebersihan, ya, yang paling penting juga ini adalah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, sehingga apa disebutkan dalam hadis ini, ya, sampai terlihat apa? Putih kedua ketiaknya, seperti itu. Jadi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Merenggangkan kedua tangannya. Nah, sehingga apa? Ya, hal tersebut menunjukkan, ya, bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat, kemudian kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah, sehingga sangat menjauhi, ya, sikap ataupun bentuk-bentuk yang menunjukkan kemalasan. Ya, nah, kadang-kadang ketika orang salat itu apa? Ada gerakan-gerakan yang itu menunjukkan orang ini apa? Ya, orang malas. Ya, model misalkan ketika mengangkat, ya, kedua tangan seperti itu tidak dengan apa? Ya, sungguh-sungguh, ya, seperti itu. Ataupun dalam misalkan apa, sujud ataupun dalam rukunya, itu pun apa? Tidak menunjukkan apa, kesungguhan seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana ketika beliau melakukan sholat itu betul-betul dalam, ya, semangat yang sangat sangat tinggi, sehingga beliau menjauhi, ya, sikap-sikap ataupun, ya, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan apa, kemalasan. Nah, sehingga apa, beliau itu, ya, mendudukkan ataupun memberikan, ya, setiap anggota badannya ketika melakukan sholat itu sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, fihi dalilun ala istihbabi hadhil hayah fis sujud. Jadi dalam hadis ini ada dalil tentang dianjurkannya, ya, merenggangkan kedua tangan, ya, ketika di dalam sujud, ya, seperti itu. Mungkin ada bisa yang mencontohkan. Siapa biasanya Mas Firian? Siapa Mas Ibnu? Tolong dicontohkan bagaimana merenggangkannya. Ya. Nah, coba. Nah, jadi direnggangkan. Jadi kedua tangan atau lengan itu apa? Direnggangkan, ya, direnggangkan seperti itu. Ya, cukup. Jadi direnggangkan atau dijauhkan dari apa? Dari namanya apa? Ya, pinggul ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oh ya, itu nanti beda lagi Pak itu, Pak. Nanti ya, artinya kalau dalam sholat tidak boleh saling menyiku mungkin. Ya, mungkin kalau di luar sholat kadang-kadang saling siku ya. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh saling menyiku ya. Bahkan ini saja mungkin ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin terlalu berlebih-lebihan ya di dalam mengamalkan ya sunnah ya. Artinya apa? Ya, ketika memang harus lurus dan rapat, tetapi kadang-kadang lurus dan rapat itu apa? Ya, itu membuat orang tidak nyaman. Ya, akhirnya apa? Bukan lurus dan rapat, tetapi berdesak-desakan seperti itu. Nah, sehingga akhirnya orang itu sholat tidak apa? Tidak nyaman seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena memperoleh tempat yang sangat apa? Sangat sempit. Nah, apalagi nanti ketika ya duduk tasyahud akhir. Nah, kadang-kadang apa? Ada orang yang punya tubuh yang gemuk seperti itu sehingga ya dia harus apa namanya? Memperoleh ruang yang lebih besar seperti itu. Nah, sehingga ya lurus dan rapat itu pun juga harus sesuai dengan apa? Dengan porsinya masing-masing. Ya, walaupun juga terkadang ya banyak orang yang ya ketika imam mengatakan lurus dan rapat itu juga apa? Ya, itu tidak memberikan perhatian seperti itu. Nah, kadang-kadang ya mohon maaf ini kebiasaan di kita ya. Ketika imam mengatakan sawu sufakum seperti itu, ya mungkin sami'na wa ato'na gitu kan seperti itu. Tapi setelah dilihat kok tidak seperti orang yang mendengar dan orang yang taat seperti itu. Nah, kadang-kadang ini menjadi satu apa? Satu ya formalitas semata seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari hadis Barra ya secara marfu, di mana Rasul SAW mengatakan idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Jadi jika engkau itu duduk, maka letaklah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua apa namanya sikumu ya. Nah, di dalam hadis yang sedang kita bahas, hadis ini sifatnya mutlak ya. Artinya apa? Nabi SAW ketika sholat dia merenggangkan kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Tetapi dalam hadis ini ya disebutkan secara jelas adalah apa? Ketika ya sujud. Jadi hal itu dilakukan ketika apa? Ketika sujud. Kemudian yang kedua adalah di sini sebutkan tentang beberapa hikmah ya cara melakukan sujud seperti itu ya. Nah, di antaranya adalah apa? Idharun nasyat wa rahbah fis shalah. Jadi untuk menunjukkan ya semangat dan juga kecintaan di dalam salat. Kemudian yang kedua adalah annahu idza tamada ala kulli a'dha'is sujud akhadha kulli adwin haqqahu minal ibadah. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu bertelekan ataupun bersandar kepada setiap anggota sujudnya, maka apa? Dia telah memberikan anggota badannya itu sesuai dengan haknya di dalam ibadah. Nah, mungkin ini tambahan yang tidak ada dalam buku yang mungkin perlu untuk kita cermati bersama-sama. Kadang-kadang ada orang yang melakukan sujud itu dengan apa? Ya, terlalu memanjangkan. Ya, jadi terlalu ke depan. Ya, jadi ya ini mungkin terlalu berlebihan, tapi ya tidak ada bahasa yang mungkin saya bisa sampaikan. Seperti orang mau push up gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi terlalu ke depan, ya, terlalu ke depan seperti itu. Nah, tentu apa? hal seperti ini, ya itu termasuk hal yang menyalahi apa? Menyalahi sunnah. Ya, jadi terlalu ke depan seperti itu. Ya, nah kadang-kadang apa? Ketika sujud itu tidak bertumpu kepada apa? Ya kepada apa? Kening kemudian tangan seperti itu. Yang kadang-kadang bertumpunya itu hanya kepada apa? Kepada kening saja. Sehingga ini membuat ya ketika sujud itu merasa apa? Merasa berat atau tidak? Tidak nyaman seperti itu. Ya seperti kalau orang mau push up itu kan juga begitu. Nah begitu. Nah tentu ini satu hal yang ya mukhalafah sunnah. Jadi menyalahi sunnah. Ya artinya apa? Ya tidak terlalu memanjangkan dan tidak terlalu apa? Membungkuk seperti itu. Ya sedang-sedang saja. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagian ulama atau sebagian fuqaha, ya salah satunya adalah di antara madhab Hanabilah, bahwasannya tata cara sujud seperti ini ya itu hanya khusus bagi laki-laki. Nah, dan berbeda bagi wanita. Ya. Kenapa? Karena bagi wanita justru dianjurkan untuk apa? Untuk merapatkan kedua tangannya. Ya, jadi bukan untuk merenggangkan seperti itu. Nah, hal ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud ya. Dari Yazid ya ibnu Habib bahwasanya Nabi SAW itu pernah lewat ya dan melihat dua orang wanita yang sedang sholat ya kemudian setelah sholat Nabi SAW mengatakan idza sajadtuma fadhumma ba'dul lahmi ila ba'din jadi kalau kalian itu sujud maka apa dekatkanlah ya sebagian daging kepada bagian daging yang lainnya. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul karena wanita itu dalam masalah seperti itu tidak sama dengan laki-laki. Ya, artinya apa? Apalagi pada tempat-tempat terbuka seperti itu yang dimungkinkan ya ada orang yang melihat maka lebih baik apa? Ketika itu wanita itu dirapatkan ya dilapatkan apa? Tangannya ketika sujud kepada kedua perutnya atau kedua lambungnya seperti itu. Ya, ini mungkin dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.